dari bentang cerita, kisah antara semu dan kepalsuan. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang bahagia, atau prestasi, harta dan tahta, hiasan kemewahan, semua kepalsuan atau pura-pura dalam perasaan dan kebencian tak peduli. Itu milikmu, kawan bagai musuh, saudara saingan. Yang sebenarnya Tuhan akan mengampuni segala dosa. Asal yang sebenarnya sadar yang harta dan tahta, hiasan kemewahan, semua kepalsuan atau pura-pura dalam perasaan dan kebencian tak peduli. Itu milikmu, kawan bagai musuh, saudara saingan. Yang sebenarnya Tuhan akan mengampuni segala.